Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khotib billah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin atau kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab ke-197, babun takhfifu rak'atai al-fajr wa bayanu ma yuqra'u fihima wa bayanu waqtihima. Bab meringankan dua rakaat fajar atau qabliyah subuh serta penjelasan apa yang mesti dibaca pada dua rakaat tersebut dan penjelasan waktunya. Ada beberapa hadis di bawah bab ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Nawawi mengatakan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yusalli rak'ataini khafifataini baina an-nida'i wal iqamati min salatis subhi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma yusalli rak'atai al-fajri fa yukhaffifuhuma hatta aqula hal qara'a fihima bi ummi al-Qur'an. Wa fi riwayatin li muslimin kana yusalli rak'atai al-fajri idza sami'a al-adana wa yukhaffifuhuma. Wa fi riwayatin idza tala'a al-fajru. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau biasa salat dua rakaat yang ringan antara adzan dan iqamah pada saat salat subuh. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi salat dua rakaat fajar ini dilakukan setelah adzan fajar, adzan subuh, dan sebelum iqamah. Dua rakaat ini dilakukan secara ringan dan inilah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau terlalu lama dalam menunaikan dua rakaat fajar tersebut justru malah menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalam riwayat keduanya, hadis ini dikeluarkan Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain masih muttafaq alaih disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam salat dua rakaat fajar dan beliau meringankan keduanya. Sampai aku, kata Aisyah, bertanya-tanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah pada dua rakaat tersebut. Ini kita sampaikan kemarin saking ringannya. saking ringannya sampai Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya-tanya apakah pada dua rakaat tersebut Rasul membaca Al-Fatihah. Kemudian dalam riwayat Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat fajar apabila telah mendengar azan dikumandangkan dan beliau meringankannya. Dalam riwayat lain, apabila fajar telah terbit. Nah, soal keutamaan dua rakaat fajar sudah lewat pembahasannya bersama kita. Hadis kedua, wa an Hafsyata radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza addana al muadzin lis subhi wa bada as subhu shalla rak'ataini khafifatain. Dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila muadzin telah mengumandangkan azan subuh dan waktu subuh sudah mulai masuk, sholat rakaataini khafifatain, beliau melakukan sholat dua rakaat yang ringan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lagi-lagi hadis ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sholat dua rakaat fajar atau qobliyah subuh. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala' al-fajru la yusalli illa rak'ataini khafifatain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah terbit fajar maka beliau tidak melakukan sholat apapun kecuali dua rakaat yang ringan. Telah terbit fajar, kemudian azan subuh dikumandangkan, setelah itu beliau tidak melakukan sholat apapun kecuali dua rakaat yang ringan. Hadis ketiga, wa'ani ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili mathna mathna wa yutiru bi raka'atin min akhiril lail wa yusalli raka'ataini qabla salatil ghadati wa ka'anna al-adhana bi udhunayh. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam dua rakaat kemudian menutupnya dengan witir satu rakaat dari akhir malam. Lalu setelah itu beliau salat dua rakaat sebelum salat subuh. Dua rakaat fajar sebelum salat subuh. Wa ka'annal adzana bi udhunaihi, dan seolah-olah azan baru saja terdengar di dua telinga beliau. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya begitu selesai azan subuh, beliau langsung sholat dua rakaat yang ringan, dua rakaat fajar. Wa'an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqra'u fi raq'atai al-fajri fil ula minhuma qulu amanna billah wa ma unzila ilayna al-ayah fi al-Baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billah wa ashhad bi anna muslimun wa fi riwayatin fil akhirati allati fi ali imran ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainak wa bainukum. Rawahu Muslim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma disebutkan bahwa Rasulullah SAW beliau biasa membaca pada dua rakaat fajar, di rakaat pertamanya ayat qulu amanna billah wa ma unzila ilaina yang terdapat di Quran surat Al-Baqarah 136. Wa fil akhirati min huma, dan di rakaat yang keduanya ayat amanna billah washhad bi anna muslimun, Ali Imran 52. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fil akhirah allati fi Ali Imran, di rakaat yang keduanya beliau membaca ayat yang terdapat di Quran surat Ali Imran, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, ayat 64. Ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini di antara surat atau ayat, beberapa ayat yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat melaksanakan dua rakaat fajar. Kemudian berikutnya, wa ana Abi Hurairata radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atai al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada dua rakaat fajar, pertama surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, kemudian yang kedua surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ada juga yang menyebut bahwa surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas, ini kedua-duanya disebut surat Al-Ikhlas. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi surat Al-Kafirun juga disebut surat Al-Ikhlas. Dua-duanya surat yang pendek. Ini menunjukkan bahwa memang beliau sangat ringan dalam menunaikan sholat dua rakaat fajar, tidak membaca surat yang panjang. Kemudian gerakan-gerakan sholatnya pun berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Tidak terlalu lama dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, dan seterusnya. Tidak terlalu lama, sederhana dan sangat ringan sekali. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala ramaqtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahran yaqra'u fi raq'atain qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis terakhir dari bab ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, saya pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam selama sebulan penuh membaca di dua rakaat yang dilakukan sebelum subuh, sebelum fajar, surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Nah, secara umum semua isi hadis dari yang pertama sampai yang keenam terakhir itu sudah berlalu penjelasannya, ya, secara detailnya. Untuk itu kita langsung masuk di bab berikutnya. Babun istihbabul ittija' ba'da raka'atai al-fajr ala janbihi al-ayman walhathu alaihi sawa'un kana tahajjada billail amla. Bab anjuran untuk berbaring ke samping kanan setelah melaksanakan dua rakaat fajar. Ini hal lain yang biasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum menunaikan sholat subuh setelah dua rakaat fajar. Walhathu alaihi, dan anjuran untuk melakukannya. Sama saja apakah seseorang selesai dari tahajud di malam harinya amla atau tidak. Kalimat sama saja, apakah seseorang melakukan salat tahajud di malam harinya atau tidak, ini sebuah isyarat bahwa memang di sana ada khilaf, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama soal berbaring ke sebelah kanan, ya, setelah dua rakaat fajar. Ada yang mengatakan itu khusus bagi yang malam harinya sholat tahajud. Ada juga yang mengatakan umum, walaupun malam harinya tidak melakukan sholat tahajud, setelah sholat dua rakaat fajar dianjurkan untuk berbaring ke sebelah kanan, seperti pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri, beliau lebih cenderung itu dilakukan bagi yang tahajud malam harinya sebagai bentuk istirahat, ya, karena mungkin lelah. Beres tahajud, tutup dengan witir, adzan subuh, kemudian sholat dua rakaat fajar, dan sebelum berangkat ke masjid berbaring dulu sebentar ke sebelah kanan. Dengan catatan tidak sampai membuatnya tertidur, ya, atau ketinggalan dari sholat subuh. Oleh karenanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini berlaku bagi imam, berlaku bagi imam. Karena kalau imam dia bisa mengatur waktu, setelah azan subuh sholat dua rakaat fajar, kemudian berbaring sebentar menunggu nanti kira-kira sudah siap untuk dikumandangkan iqomah, baru berangkat ke masjid. Yang lebih fatalnya ada yang berpendapat seperti dikutip oleh Syaikh Ibnu Saimin rahimahullah bahwa berbaring ke sebelah kanan ini menjadi syarat sahnya sholat subuh. Ini pendapat yang keliru, ya, pendapat yang aneh. Kata Syaikh Ibnu Saimin rahimahullah, ini termasuk, ya, keanehan pendapat dalam hal ilmu, dalam hal ini, ya, goroib. Nah, karena itu kalau sekiranya kita sudah sholat tahajud di malam harinya, kemudian menutupnya dengan witir, lalu terdengar adzan subuh, segera kita lakukan sholat dua rakaat fajar, dan bila masih ada waktu sedikit boleh berbaring ke sebelah kanan. Nah, membaringkan badan menghadap ke kanan. Qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atay al-fajr ittaja'a 'ala shaqqihi al-ayman. Rawahu al-Bukhari. Hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan adalah Nabi alaihi salatu wasallam kalau selesai dari salat dua rakaat fajar, maka beliau berbaring ala syaqqihil aiman, ke sisi kanan badannya, ya. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa anha qalat, hadis kedua, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafrugha min salati al-isha ila al-fajri 11 rak'atan fa yusallimu baina kulli rak'atayn wa yutiru bi wahidatin fa idza sakata al-muadzinu min salati al-fajri wa tabayyana lahu al-fajru Waja'ahu al-mu'adzinu qoma faraka'ata raka'atain khafifatain. Tsumma taja'a 'ala syaqqihil aiman hakadha hatta yatiyahul mu'adzinu lil iqamati. Rawahu Muslimun. Masih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa salat dari sejak antara selesai dari salat Isya hingga fajar. Salat malam tahajud 11 rakaatan. Salat sebanyak 11 rakaat. Yusallim min kulli rakaatain. Beliau salam dari setiap 2 rakaatnya. Jadi salatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Wa yutiru bi wahidatin. Lalu kemudian menutupnya dengan witir 1 rakaat. Inilah salat malam yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Karena itu salat tarawih yang paling kuat itu dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan formasi 4-4-3. Ya. Ada yang berpendapat bahwa 4 rakaat, 4 rakaat baru kemudian 3 rakaat. Ini kurang tepat. Walaupun ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak menambah dari 11 rakaat dalam salat malam, baik di malam bulan Ramadan ataupun di selainnya. Dan beliau salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagaimana bagusnya, ya. Jangan kamu tanya tentang bagaimana panjangnya. Kemudian 4 rakaat lagi. Ya, jadi 4 rakaat, 4 rakaat. Disebutkan di situ. Ini hadis, hadis yang sama diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. 4 rakaat, 4 rakaat yang dimaksud di sini rinciannya adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Dengan 2 kali salam, bukan dengan 1 kali salam. Dengan 2 kali salam. 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti 4. Setelah itu istirahat. Istirahat, baru kemudian sholat lagi. 2 rakaat, 2 rakaat. Istirahat lagi. Begitu. Jadi tidak 4-4. Rinciannya ada di hadis Aisyah juga. Gak mungkin rawinya satu kemudian saling bertolak belakang meriwayatkan, tapi justru saling menafsirkan. Maka yang 4 rakaat kemudian 4 rakaat ini maksudnya adalah dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Qala fa idza sakata al muadzinu min salatil fajri. Kemudian apabila muadzin selesai dari mengumandangkan azan salat mengumandangkan azan untuk salat subuh, wa tabayyana lahul fajru, dan sudah nampak fajar, waja'ahu al-muadzinu, lalu muadzin datang kepada beliau untuk memberitahukan waktu subuh, qoma faraka'a raka'atain, beliau bangkit melakukan 2 rakaat yang ringan. Tsumma taja'a 'ala syaqqihil aiman, lalu berbaring menghadap ke kanan. Hakadha, seperti itu beliau, hatta ya'tiyahul mu'adzinu lil iqamah, sampai muadzin datang memberitahukan kepadanya bahwa akan dikumandangkan iqamah. Baru beliau berangkat, ya, ke masjid dan dikumandangkanlah iqamah. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan bahwa imam hendaknya melakukan sholat 2 rakaat fajar itu di rumah, ya, di rumah. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala qauluha yusallimu baina kulli raka'atain hakadha huwa fi Muslimin wa ma'nahu ba'da kulli raka'atain. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa maksud yusallim baina kulli raka'atain, mengucapkan salam setiap dari dua rakaat, ya, seperti ini yang terdapat dalam Sahih Muslim, dan maknanya adalah setiap kali selesai dari dua rakaat beliau salam. Ini keterangan soal tata cara sholat malam yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kerjakan. Jadi 11 rakaat itu dilakukan sekali lagi dengan dua rakaat. Ya, salam setiap selesai dari dua rakaat. Tidak 4-4. Nah. Hadis ketiga, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum raka'atai al-fajr falyadhji 'ala yaminihi. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari salat dua rakaat fajar, maka hendaknya berbaring menghadap ke kanannya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi bi asani das sahihah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihan hadis yang ketiga ini dari sahabat Abu Hurairah. Masalahnya, kata sebagian ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah karena tidak ada satu hadis pun di mana Rasul memerintahkan secara khusus untuk berbaring menghadap ke kanan setelah selesai dari dua rakaat fajar. Kalau perbuatan beliau memang iya seperti itu, tapi kalau secara lisan beliau merintahkan untuk berbaring menghadap ke kanan, ini tidak ada. Ya. Nah. Makanya dinyatakan bahwa hadis ini hadis mungkar. Tapi hadis ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Barang siapa yang menganggap ada penyakit, maka tidak benar, kata beliau. Beliau sebutkan hadis ini dalam Sahih Sunan Abi Daud, karya beliau rahimahullahu taala. Yang pasti, terlepas dari soal bagaimana status hadis, ya, bagi kita sudah mengetahui tentang memang ada anjuran, ya, ada hal lain yang patut untuk dikerjakan setelah selesai dari dua rakaat fajar. Namun jangan sampai malah membuat kita kebablasan, ya, niat sebentar berbaring tapi benar-benar berbaring sampai jam 6 pagi. Ini repot kalau kayak gitu, ya. Bagi yang khawatir ketinggalan sholat subuh atau khawatir ketiduran, ahsan setelah sholat fajar, dua rakaat fajar di rumah, berangkat langsung ke masjid. Nah. Dan alangkah bijaknya jika iqomah tidak segera dikumandangkan. Ya, ada jeda berapa menit, 15 menit setelah azan subuh. Memberikan waktu kepada orang-orang supaya masih sempat mengerjakan sholat sunnah dua rakaat, ya. Atau bisa barang sebentar berbaring ke kanan. Nah, jadi jangan terlalu cepat, ya, mengumandangkan apa? Iqomah. Udah iqomahnya cepat, nanti surat yang dibaca juga pendek-pendek. Diperhatikan, ya, imam kalau subuh itu sepanjang, Subuh sunnahnya apa? Panjang. Ini mah satu surat aja enggak ada yang beres bacanya. Ya. Satu surat, kalau baca satu surat sudah. Baca. Jangan terlalu pendek. Memberi kesempatan orang-orang supaya tidak terlambat. Ya. Maghrib juga, memang betul maghrib disunahkan untuk baca surat yang qisar, yang pendek, tapi jangan terlalu pendek juga. Ya, yang sedang bacanya. Ya. Beri jeda antara azan dengan iqamah untuk sekedar melaksanakan sholat sunnah, ya, qobliyah. Setelah itu bisa mungkin memberi kesempatan berdoa dan menunggu jamaah. Nah, tayyib ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, babun sunnatuz zuhri, bab salat sunnah zuhur. Hadis pertama, an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'atain qabla adh-dhuhri wa raka'atain ba'daha. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, saya pernah salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri. Rawahu al-Bukhari. Kemudian hadis kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum sholat duhur. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Dua hadis ini, yang pertama dan kedua, tidak bertentangan. Hadis pertama menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sholat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Hadis yang kedua disebutkan bahwa Nabi itu enggak meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Ini semata-mata menunjukkan bahwa sunnah zuhur, ya, memiliki atau semuanya 6 rakaat. Semuanya apa? 6 rakaat. Ya. Boleh 2 rakaat sebelum zuhur. Boleh juga 4 rakaat. 4 rakaat dilakukan 2 rakaat 2 rakaat dengan 2 kali salam, tidak 1 kali salam. Ini sebelum zuhur. Adapun setelahnya 2 rakaat. Nah. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau seseorang lupa atau ketinggalan dari sholat sunnah sebelum zuhur, maka boleh mengerjakannya setelah sholat zuhur, ya, boleh mengkowoknya setelah sholat zuhur. Nah, dengan catatan sholat ba'diyah terlebih dahulu, baru kemudian sholat qobliyah yang ketinggalan karena lupa, ya, atau karena hal lainnya. Nah. Qala wa anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Thumma yakhruju fa yusalli bin nas, thumma yadkhulu fa yusalli raq'atain, wa kana yusalli bin nas al-maghrib. Thumma yadkhulu baiti fa yusalli raq'atain, wa yusalli bin nas al-isha'a, wa yadkhulu baiti fa yusalli raq'atain. Rawahu Muslimun. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian beliau keluar lalu memimpin manusia atau orang-orang salat. Kemudian setelah itu beliau masuk lagi ke rumah lalu mengerjakan salat 2 rakaat. Salat sunnah. Wa kana yusalli bin nasi al-maghrib, dan beliau kemudian memimpin manusia salat maghrib. Tsumma yadkhulu baiti, setelah itu kemudian masuk ke rumahku dan salat 2 rakaat. Ba'diyah maghrib. Wa yusalli bin nas al-isya, lalu kemudian keluar dan memimpin manusia salat isya. Wa yadkhul baiti, lalu beliau pulang dan masuk ke rumahku kemudian mengerjakan salat 2 rakaat. Ba'diyah isya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa seluruh salat-salat sunnah yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya dikerjakan di rumah. Ya. Semuanya dikerjakan di rumah, dan ini selaras dengan sabda beliau sendiri. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat yang wajib. Nah, secara praktek beliau seperti itu, sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di sini. Sebelum berangkat memimpin manusia salat duhur, beliau salat dulu di rumah 4 rakaat salat sunnah. 4 rakaat ini 2 rakaat 2 rakaat. Baru kemudian keluar. Setelah selesai, pulang lagi ke rumah lalu salat 2 rakaat. Begitupun setelahnya. Ya, salat maghrib. Melakukan ba'diyah maghribnya di rumah. Salat isya, melakukan ba'diyah isyanya di rumah. Nah, hadis keempat, wa an ummi habibata radhiyallahu taala anha qalat kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafadhu ala arba'i rakaatin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu ala nar. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga dengan baik 4 rakaat sebelum salat duhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah akan mengharamkan neraka untuknya. Di riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Ini adalah sebuah kabar, sebuah berita ya, dari Nabi alaihi salatu wasalam yang isinya hasungan untuk menjaga ya qabliyah dan ba'diyah zuhur. Ya, yang termasuk rawatib zuhur ya sebelum zuhur 4 rakaat dan setelahnya 2 rakaat. Kalaupun ada yang mau melakukan setelah zuhur 4 rakaat ya tidak jadi masalah. Ya, tapi yang utamanya yang ba'diyah, yang termasuk rawatibnya adalah 4 sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Nah, hadis kelima, wa ana Abdullah bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salihun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abdullah bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau biasa salat 4 rakaat sebelum matahari tergelincir atau setelah matahari tergelincir sebelum mengerjakan salat zuhur. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit itu dibuka. Ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit itu dibuka, dan aku sangat senang bila amalan soleh yang aku kerjakan bisa naik, ya, pada saat itu naik ke langit. Nah. Karena amalan soleh itu hanya akan naik, ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, naik ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib. Hanya kepadanya lah perkataan-perkataan yang baik itu akan naik. Nah, solat ini mengandung perkataan dan gerakan, ya. Nah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga sekali 4 rakaat sebelum solat zuhur, karena ternyata saat matahari tergelincir sebelum solat zuhur ditegakkan itu waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Ya, bila kita mengerjakan sholat di saat itu, harapannya amal soleh berupa sholat sunnah yang kita kerjakan bisa naik. Ya. Nah, wa Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri sallahunna ba'daha, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam kalau beliau tidak sempat salat 4 rakaat sebelum salat zuhur, maka beliau mengerjakannya setelahnya, mengqadha, menggantinya setelahnya. Hadis riwayat Tirmidzi, haditsun hasan. Tapi ingat urutannya, setelah mengerjakan ba'diyah terlebih dahulu. Ba'diyah terlebih dahulu, 2 rakaat. Baru kemudian setelah itu 4 rakaat sebagai ganti dari yang ketinggalan sebelum zuhur. Nah. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.